senang. Kata teman, nanti antum ngisi di rumah masjid dekat rumah. Iya. Kenapa? Soalnya mana ada masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa amma ba'du. Sebelum saya mulai ceramah, saya minta agar kepada yang dekat tiang, saudara, sesama saudara, mohon diam. Lebih baik diam daripada bicara. Karena kalau bicara kayak ikan lele, banyak cakap bertele-tele nanti. Kita baca Fatihah agar acara kita barokah. Amin. Ila hadhihi niyya khususan ila arwahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ibu-ibu, saya baca Quran, mohon ibu-ibu yang hafal mohon diikuti ya bu. Insyaallah bisa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Baqarah. La dan kita mengambil contoh bagaimana sampaikan 3 saja lah, mudah-mudahan selesai 10 menit. Yang pertama, modal utama Rasulullah itu akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah hanya memperbaiki akhlak kepada Allah. Ini harus berakhlak kepada Allah. Ini yang terpenting. 13 tahun Rasul berjuang demi hanya memperbaiki akhlak kepada Allah, bukan akhlak kepada berhala. 13 tahun Rasul berjuang itu. Dan akhlak kepada Allah itu ada 2 poin. Perhatikan. Yang pertama, jangan kita sekali-kali menyekutukan Allah. Dan yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu akhlak kepada Allah. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, Allah marah enggak, Bu? Marah. Ibu-ibu yang hadir di sini, kita itu harus iman, konsisten, disiplin. Saya bersaksi bahwa saya tidak akan takut kecuali takut kepada Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir, tidak Nabi setelah Nabi Muhammad. Harga mati, titik, disiplin. Orang yang mengaku Nabi wajib tidak percaya. Disiplin. Secara perhitungan, kalau fondasi kuat, bangunan aman. Kalau fondasi melenceng, bangunan bengkok. Kalau fondasi rapuh, bangunan runtuh. Bangunan bagaimana fondasinya? Orang hidup bagaimana imannya? Ini kalau fondasi iman. Apalagi kalau belakang ini. Saya sering bilang gini, Bu. Ini umur tapi agak tersembuh. Orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, dia punya mobilnya banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Bener ini, Bu. Satu persatu mobil pergi, dia akan sedih. Tenang, gitu. Mobil banyak nggak sombong. Mobil habis nggak sedih. Apa rahasia utamanya, Bu? Ternyata nih, pasangnya di sini nih. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Berarti ini. Yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, harta, jabatan, semuanya dititipkan. Hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, dititipi. Gak boleh bikin kita sombong. Di TV kok sombong, gak pantas ah. Siapa sih di TV motor? Silakan. Yang memilih motor pergi. Saya potong rambut tadi. Gak pantas di TV sombong. Ada orang di TV jabatan, ada lo sombong. Di TV sombong. Ada gak pejabat sombong? Namanya Fir'aun. Itu pejabat-pejabat semua anak buahnya Fir'aun. Ditipi harta oleh Allah, jadi orang kaya. Bangun masjid, santuni yang lemah. Jalan dari jatah tanah. Kuntilanak. Yang kedua, penting. Ditipi harus dijaga baik-baik. Tidak, yang nitip marah. Kalau tidak, yang nitip marah. Nah, sekarang saya mau kasih lihat. Allah titip Indonesia. Allah titip Indonesia. Harga ini Jangan disangka disediakan aqua pidato jadi lama. Sampai mana tadi? Marija sama Mbak Sari pernah kumpul lagi gitu. Dalam bahasa itu sudah mereka kumpul-kumpul semua itu. Mbak Marija sama Sari, tenang Mbak Marija, kakek dong. Ibu-ibu sekarang saya mau nanya. Ibu-ibu yang hadir di sini sering gak bu punya fulus dipakai buat infak? Sering. Saya sering lihat ibu-ibu itu lebih banyak pamer harta, pamer fulus. Nggak ada fulus, urus. Kalau nggak urus, manfus. Ibu saya nanya itu, kalau ibu punya harta, pakailah bu dengan yang baik. Ya kan bu? Udah pulang bicara uang 1, uang 2, uang 3, uang 4, uang 5, gak pulang bicara lagi. Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi pula saya lihat ada anak-anak cinta Islam sampai mati. Kok kayak ibu gak kuat malah ini. Ibu adalah orang yang paling perkasa seperti Siti Khadijah. Seperti siapa lagi? Aisyah. Kalau ibu kayak artis-artis itu lah, kayak Syahrini maju mundur, maju mundur, jadi apa itu bu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini akhlak kita kepada Allah. Ibu-ibu jangan kita banyak-banyak make up nanti dikira pula selebritis. Nanti ibu-ibu dirayu loh bu. Nanti ibu-ibu kalau dirayu, ibu-ibu cepat tua bu. Dikira disangkanya orang itu ibu-ibu masih muda. Tapi buktinya sudah tua. Ini akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kepada siapa kita harus berakhlak? Yang pertama, kepada sesama muslim. Bicara pula lagi, padahal Nabi sudah, Allah sudah turun wahyu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini tegas. La tarfa'u aswatakum, jangan engkau sekali-kali tinggikan suara kamu. Bapak sautin Nabi. Si tinggi suara Nabi. Bila ada satu majelis, di satu majelis Nabi itu bicara, Nabi langsung marah. Mau gak dimarahin sama Allah? Makanya jangan bicara. Tadi kan sudah jelasin bilang, lebih baik diam daripada bicara. Nih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Atau falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia berkata baik atau diam. Kunci itu mulai pakai gembok. Jadi enggak usah bicara. Ini adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada siapa kita harus berakhlak? akhlak kita pertama adalah kepada sesama muslim. Itu kepada akhlak kepada yang lebih kecil. Ibu-ibu, saya teringat dengan kisah Nabi Siti Maryam. Itu dia bernazar, dia tak boleh bicara. Dia berpuasa bicara. Allah utus Jibril, dikatakan bahwa akan datang tentara musuh anak. Maryam langsung kaget, padahal aku gak berzina. Aku gak pernah didekati oleh lelaki. Langsung Siti Maryam pergi diberitahukan. Marahlah juga. Ayahmu bukan berzina, ibumu bukan pelacur. Setelah itu lahirlah anak itu. Allah tunjukkan kekuasaannya. Padahal Siti Maryam itu bu, kak bicara kan sudah nanya, aku tidak boleh bicara. Bisa Allah tunjukkan kekuasaannya. Nabi Isa sudah bisa berbicara dalam buaya. Pengen aku. Nah, saya minta tolong sama ibu-ibu semua yang punya anak, jangan diajak bicara dulu nanti. Bicaralah. Kalau dia dengar Al-Quran, insya Allah dia cepat hafal Al-Quran nanti pas besarnya. Amin. Gak seperti cara sih juga. Amin. Kata Nabi, tidak termasuk umat kami orang yang tak menghormati yang kecil. Tidak. Dan tidak menjunjung tinggi yang besar. Tidak termasuk umat Nabi, bu. Bayangin. Tidak menghormati yang besar, sudah tidak boleh lagi. Tidak ikut sama umat Nabi Muhammad. Ini akhlak kita kepada sesama muslim. Bukan akhlak kepada Allah. Tadi kan akhlak Allah sudah dijelaskan. Enggak, akhlak kita kepada pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang beragama ataupun tidak beragama. Ibu-ibu, Islam itu sangat kuat toleransinya, betul? Bahkan kita ini sudah dipimpin oleh ulama besar. Bisa jadi itu menjadi menteri agama, insya Allah, amin. Karena kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris para nabi. Jadi itu. Islam itu sangat kuat silaturahminya. Maka kata Nabi, la yadkhulul jannah illa man qati'ar rahim. Tak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Coba kita lihat, banyak sekali bermunculan nabi-nabi di Indonesia, ya kan, bu? Ada namanya Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah, bu. Jadi nabi, bu. Dapat wahyunya di Bogor. Tahun pacar. Ada lagi namanya Sayuti, tukang cukur. Jadi nabi, bu. 2 tahun pacar. Ada lagi namanya Ustadz Roy. Itu sebenarnya petinju, mualaf masuk Islam. Belajar Islam enggak pakai guru. Kita otak-atik Al-Qur'an. Salat kita harus mengerti artinya. Oleh karena itu salat boleh pakai bahasa masing-masing. Ramai masjid. 2 tahun pacar. Di Jakarta muncul lagi Lia Eden. Nah, kunci pril. Ditangkap juga oleh polisi. Kita salutlah sama polisi. Cuma anggap cuma teroris aja ditangkap. Jibril ditangkap, bu. Nanti kalau kita ketemu sama Polwan, bilang untung Jibril yang ditangkap. Kalau Israel makin gawat itu. Yang lebih parahnya di Jawa perbatasan Cirebon Losari pernah muncul agama baru, agama Jasun Jawa Sunda. Agama Jasun Jawa Sunda. Ya jadi nabinya Bukimin. La haula wala quwwata illa billah. Apa enggak angker ini jadi kiai Al-Mukarram kiai Haji Bukimin? Enggak enak itu loh. Yang lebih enggak enak itu sorotan itu. Kalau kita kan nikmat. Ya Habibi ya Muhammad, nikmat rasanya. Coba diganti zaman tadi. Wah, ya Habibi ya Bukimin. Ibu-ibu, mari kita eratkan tali silaturahmi kita biar Allah kasih rahmatnya. Sekarang kita masuk temanya Al-Quran. Sudah jam berapa sekarang? Kita kepada saya sudah harus mati. Saya sudah siap-siap perucahan. Karena kegiatan biasanya sebulan sekolah, mandi, sholat asar. Di sekolah saya murojaah, kadang makan, kadang lihat video islami. Karena kalau sudah dilatih dari kecil, insya Allah sudah faqih dalam ilmu agama. Saya murojaah, sudah azan maghrib, saya bercengkrama lah dengan abang sebentar, sholat. Habis maghrib murojaah, habis isya, kegiatan lain, bereskan buku, pelajaran umum. Kalau ada PR, saya tadi di sekolah saya nggak tahu MTK bu. Guru saya suruh buka LKD salaman berapa itu, saya nggak kerjakan bu, saya nggak ngerti bu. Saya tanya teman di sebelah saya, baik ini menghitungnya nggak berapa nih? Ya antum kerjakanlah sendiri ya. Orang kok mau dibantu piye ya, aku belum sedikit meluruskan tentang makna mukjizat. Tampaknya saya belum minum ini bu. Makanya saya breaking sebentar. Ibu-ibu mohon tunggu sebentar selama iklan ini bu. Bismillah. Ibu-ibu kembali lagi bersama presenter kondang Saruka. Assalamualaikum. Datang mukjizat. Mukjizat Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dicampakkan dalam kobaran api, ketika Allah itu wahyukan, Kul ya narukuni bantan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya panas tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ibrahim tenang dalam api. Arang bekas kayu-kayu itu bergerak. Ibrahim tenang dan selamat. Dan itu disaksikan dengan mata kepala manusia. Dan saya minta tolong sama ibu-ibu yang hafal ayat ini, jangan pernah dicoba-coba di rumah. Dicobanya pula, didengarnya pula, kumpul pas kuliah narukuni, bahan musalaman ala leman. Duduk pula uak leman di atas kamu. Insya Allah kosong uak leman nanti. Asal sekarang ini aneh-aneh mukjizat. Asal aneh-aneh mukjizat. Nenek-nenek jatuh dari ayunan selama mukjizat. Aneh-aneh ada mukjizat. Yang lebih biasa, yang lebih luar biasa Dewi Persik pulang umrah. Diwawancara di bandara Cengkareng. Gimana kesan-kesan Mbak Dewi setelah pulang umrah? Saya bersyukur saya berada aja Iman Ka'bah. Saya sudah merasa dapat mukjizat. Dewi Persik dapat mukjizat. Mari kita buktikan mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu ada ayat tersurat dan ada juga ayat tersirat. Dan ayat tersurat itu enggak pernah bertentangan dengan ayat tersirat. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ketika bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang kuat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi yang menyembur mengeluarkan kandungan isinya. Kejadian miniaturnya terjadi di Aceh, gempa. Saya pernah minta tolong sama teman-teman. Kebetulan gurunya belum datang. Mumpung ada waktu, oh ya ini bakal saya ini. Kasihan saudara-saudara kita di Aceh. Padahal itu belum tahu saya loh. Saya ambil plastik Indomaret, saya tulis FPI bukan baru, Allahu Akbar, gempa Aceh. Saya pergi jalan-jalan. Yang mau infak silakan. Insyaallah kasih apa? Masyaallah bu. Saya lihat adik-adik kelas 1 bu, infak bu. Kita aja punya duit buat ngabisin belanja, mau beli ini, semuanya mau dibeli. ditunjukkan sama Umi saya, Mi, ini hasil asyik infak di sekolah. Langsung Umi saya mencucurkan air mata seperti pohon kurma menangis. Ya memanglah Bu, Umi saya memang suka menangis memang. Tunjukkan sama Umi saya diselotip dengan hidung, dengan lem. Insyaallah saya akan membantu saudara-saudara di adikku. Jika ibu-ibu infak, insyaallah ibu akan mendapatkan harta yang berlimpah-limpah. Amin. Ibu-ibu, Al-Quran itu sangat kuat ilmunya. Semua ibu-ibu imam, biologi, fisika, matematika, kecuali bahasa Inggris, nggak termasuk bahasa Inggris dan Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Proses penciptaan manusia, dan kami ciptakan manusia itu pertama karena kami ada dari air mani yang kami pancarkan. Kemudian jadilah segumpal darah, segumpal lagi, 40 Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada lagi, Marajal Bahraini Al-Takiyar, bertemulah dua lautan. Bertemulah dua lautan itu, yang pertama airnya tawar, manis, yang lautan sebelah kanan asam. Kejadian miniaturnya itu ada di Indonesia, kalau tidak salah di Kalimantan. Agak beda, atasnya manis, bawahnya asam. Maha benar Allah dengan segala firman. Terbukti ilmu Al-Quran itu kan? Terbukti. Sekarang ini banyak anak-anak kita, padahal saya rasa belum punya anak. Sekarang ini banyak anak-anak kita jauh dari Al-Quran. Les komputer, les bahasa Inggris, les matematika, cepat lempul, les perguruan tinggi, 360 juta, mahal banget. Tapi guru ngaji, 1000 pun banyak, Bu. Mari kita dekatkan tadarus-tadarus itu, biar bangkit semangat anak-anak ibu-ibu semua. Kalau orang dulu rajin lah, Bu. Peci kayak orang Moronda, sarung ditaruh kayak orang Moronda, yang di dadanya Al-Quran. Yang perempuan kena dipakai sarung kayak orang Moronda juga, yang dipegangnya Al-Quran. Tapi sekarang ini laptop, komputer, tablet, alhamdulillah Allah sudah memberikan teguran. Maka janganlah sekali-kali melihat yang tidak bermanfaat. Kemarin mata saya bengkak, masih. Tapi alhamdulillah, biarpun mata bisa melihat, Allah itu maha melihat. Dekatkan kita dengan guru-guru tadarus. Ibu-ibu yang enggak bisa baca ngaji, kata Nabi, dua pahala yang Allah kasih. Adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang mempelajari pun baik, yang mengajarnya pun juga baik. Oleh karena itu, kita dekatkan Al-Quran pada diri kita, juga anak-anak yang boleh mendekatkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu pembawa jalan kita ke surganya Allah. Pernah suatu saat di Medan ada orang takbiran, Bu. Allahnya beda, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullah. Dekatkan guru-guru tadarus. Di sini guru ngaji dimuliakan. Para mubalig dihormati. Guru ngaji mantap di sebelah mata. Kita ini kalau ngaji ke bawah longgar, Bu. Kadang ada orang baca Al-Duha gini, Bu. Al-Duha, kalau ini kita saja. Kawan aku, Bu, kau mau pulang. apa bacanya? Kola kali. Kola-kola itu kola, bukan kola gitu. Yang lebih parah orang Minang baca Quran. Mimba dui. Apa boleh? Itu bukan mimba dui, tapi mimba di. Yang lebih parah orang Jawa baca ikro. Ikro. Ibu-ibu semua, mari kita renungi dalam kita. Apa dosa yang kita buat? Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, saya terenyuh melihat anak-anak sekarang ini, Bu. Saya pernah melakukan. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Sudah dekat. Ibu, saya pernah mengingat mudakaroh kebakaran pesantren IBS yang menewaskan dua orang santri. Dan saat dibawa jenazahnya itu bau kasturi yang harum. Jadi ibu-ibu, apakah jasad penghafal Quran itu harum? Harum, Bu. Asalkan jangan dia berbuat maksiat. Bagi kaum wanita, ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi, kulli azwajika, beritahu kepada istri-istri kamu, istri-istri kamu, kepada tiga dan anak-anak perempuan kamu, wanita yang mukminina dan perempuan-perempuan mukmin. Apa yang aku sampaikan, wahai Allah, kepada istriku, anak perempuanku, dan istri-istri orang mukmin, apa itu? Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Dalika adna ayyurabna bala yudin wala yudni nasina tahunna. Dan jangan menampakkan perhiasannya. Saya pernah menasihati umi saya selama ini. Umi saya nyanyi, saya masuk dalam kamar. Umi, apa nyanyi, Mek? Perempuan itu gak boleh nyanyi. Suara itu aurat bagi perempuan. Kalau laki-laki boleh. Terus umi saya bingung. Loh, Rasid kan umi kan bersolawat, bukan nyanyi. Tapi kenapa umi sering nyanyi di semule? Jadi makanya gitu lah, Bu. Nah, kita sama-sama mengadakan tangan kita dan berdoa kepada Allah. Kita semoga berkah acara ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim. Ibu ya ikut ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terus Bu. Ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama umat-umat Nabi Muhammad. Ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para sahabat-sahabat Nabi. Ya Allah. Terus baca ya Allah ya Bu. Ya Allah. Sekian dulu dong. Buruk irian, buruk cinta masih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.